Mitra bisnis, tahun depan pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2011. Namun kenaikan itu baru bisa dilakukan bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam satu tahun naik lebih dari 10% dari asumsi RAPBN yang dipatok $80 per barelnya. Menurut pejabat sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Agus Suprianto, kebijakan itu merupakan langkah antisipasi bila harga minyak mentah dunia melonjak dan membahayakan keuangan negara. Tapi kalau kenaikan harga minyak tidak berdampak signifikan pada APBN dan masih dapat dikelola, maka opsi kenaikan harga BBM tidak perlu diambil. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda terhadap pernyataan pejabat pemerintah itu tentang rencana kemungkinan kenaikan BBM yang sebetulnya masih belum pasti ini? Kalau pemerintah sebaiknya nggak perlu bicara mengenai itu. Ya, tapi kalau itu muncul dari pengamat, dari apa, silahkan aja. Nanti kalau memang sudah pasti akan dilakukan kebijakannya, baru saya kira pemerintah bicara akan dinaikkan atau nggak. Dan itu juga nggak perlu panjang-panjang. Artinya kalau memang mau naikkan, ya begitu memang siap dinaikkan, lakukan aja gitu. Karena kalau enggak persis seperti efeknya, kita sebetulnya punya pengalaman seperti ini beberapa kali ya. Kita sudah bicarakan lebih jauh dulu dan bahkan sudah bilang lagi bulannya, nanti berapa bulan ke depan BBM akan kita naikin. Sehingga di dalam proses itu kemudian orang menyesuaikan harga. Proses seperti kenaikan BBM, listrik, devaluasi, itu sifatnya harus sekretif. Sekretif itu dalam arti kata dirahasiakan. Nah, kalau pemerintah persiapkan aja semuanya, ya kalau memang kemudian diputuskan akan naik, kemudian lakukan, kasih periode waktu tertentu, bilang misalnya dalam waktu berapa hari putuskan naik, kemudian lakukan sosialisasinya mengenai dampaknya. Toh kita udah punya pengalaman dengan BLT segala macam. Ya, yang harus dilakukan adalah persiapannya. Tetapi kalau misalnya pembicaraannya, kalau masih jauh saya kira sih, sebaiknya kita nggak perlu bicarakan dulu. Kecuali kalau pengamat ya bebas aja. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.